الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد، فقال الله عز وجل في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يقدر الإيمان حفظكم الله، من خصائص العقيدة الإسلامية دي أنترا كاركترستيك عقيدة إسلامية adalah الوضوح، جلاس. sebagaimana karakter Islam itu sendiri adalah الوضوح، جلاس. Iman termasuk dalam ukuran akidah seseorang. Ukuran keimanan seseorang benar atau tidak itu juga wajib jelas. Sehingga kita sebagai kaum muslimin sebenarnya sudah diberikan ukuran oleh Allah apakah iman kita benar atau tidak. Meskipun kita tahu dan sadar betul yang paling tahu keimanan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebelum kita semuanya dihisab oleh Allah di akhirat nanti, Allah Maha Adil dan Allah juga Maha Rahmat, sebelum akidah kita nanti ditimbang, ya, diaudit, dihitung oleh Allah, sebenarnya kita di dunia ini sudah bisa mengukur sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, apa ukuran akidah kita itu benar? Apa ukuran keimanan kita itu benar? Di antara jawabannya, Bapak Ibu sekalian, adalah ayat 65. Dan nanti semoga kalau waktunya cukup diteruskan dengan ayat 66. Yaitu firman Allah yang berbunyi ayat 65 surat An-Nisa. A'udzu minasyaitonir rajim. Fala rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Ayat ini Bapak Ibu sekalian ada tiga ukuran keimanan seseorang itu benar atau tidak. Allah berfirman, fala warabbika la yu'minun, maka demi Rabb kamu, Tuhan kamu, Bapak Ibu sekalian, kata Rabb yang diterjemahkan oleh orang Indonesia dengan kata Tuhan itu sebenarnya sekedar pendekatan saja. Tapi makna sebenarnya kata Rabb itu, Bapak Ibu sekalian, ada lima. Jadi kalau kita membaca surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Rabb alam semesta. Tuhan alam semesta. Apa itu makna Rabb? Yang pertama kita perhatikan, Rabb itu maknanya Al-Malik. yang memiliki. Jadi kalau disebut Rabbil Alamin, berarti pemilik alam semesta itu adalah Allah. Malik artinya juga raja. Sehingga yang merajai alam semesta ini adalah Allah. Oleh karena itu, kita sebagai manusia tidak boleh membuat aturan-aturan sendiri dalam hidup ini. Sementara bukan kita yang memiliki alam semesta. Hak prerogatif Allah yang menentukan hukum di dunia ini. Sehingga itu untuk kebaikan seluruh makhluk, seluruh alam. Yang kedua, makna Rabb adalah Al-Muslih, yang memperbaiki. Sehingga Allah ketika menciptakan alam semesta, tidak menciptakan begitu saja ditinggal tanpa diperbaiki. Oleh karena itu, seluruh perbuatan rusak dunia diharamkan oleh Islam. Wala tusyriku fil ardi ba'da islahiyah. Jangan kamu berbuat anarkis, jangan berbuat kerusakan di muka bumi setelah diperbaiki oleh Allah. Di antara makna Rabb adalah Al-Mudabbir. Al-Mudabbir. Dabbara yudabbiru tadbiran. Yang mengatur. Sehingga alam raya ini sampai bertahan ribuan, bahkan mungkin jutaan tahun, tidak akan rusak karena diatur oleh Allah. Kita tidak pernah melihat bulan dan bintang yang sama-sama di atas kita tabrakan. Bintang tabrakan. Bintang dan matahari salah dalam terbitnya atau salah dalam terbenamnya. Karena diatur oleh Allah. Al-Mudabbir. Ini berbeda dengan pendapat Mu'tazilah. Yang menganggap Allah itu menciptakan, setelah itu ya terserah manusia, akal manusia yang mendewa-dewakan akal. Yang keempat di antara makna Rabb, Bapak Ibu sekalian hafizakumullah, adalah Al-Ma'bud, yang disembah. Jadi kalau Allah yang memiliki, yang menciptakan, yang memperbaiki, yang mengatur, maka sudah sewajarnya lah yang kita sembah di dunia ini hanyalah Allah. Tidak boleh yang lainnya. Maka syirik menyembah kepada selain Allah. Karena itu sudah dalam tentu menyekutukan Allah. Dan yang terakhir di antara makna Rabb adalah As-Sayyid. As-Sayyid. Pemimpin. Jadi yang memimpin alam semesta ini adalah Allah. Oleh karena itu jangan sampai manusia berani merampas kepemimpinan Allah menggunakan cara sendiri. Dengan mengatakan seolah-olah kita di bangsa Indonesia lebih tahu tentang bagaimana berbangsa bernegara di negeri ini. Kita lebih tahu daripada Quran dan Sunnah. Na'udzubillah min dzalik, bisa bahaya. Karena yang memimpin alam semesta ini Allah, bukan kita. Kita hanya melaksanakan instruksi Allah. Nah, itulah kata Rabb yang digunakan oleh Allah untuk bersumpah. Fala wa rabbika. Maka demi Rabb kami. Saudara sekalian, dalam ilmu akidah dikatakan seseorang tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Sementara Allah bersumpah dengan apa saja, termasuk dengan dirinya seperti fala wa rabbika. Bisa juga bersumpah dengan makhluknya wa syamsi, demi matahari, wa dhuha, demi dhuha. Tapi manusia tidak boleh. Makanya dalam hadis dikatakan man asrafa bi ghairillah faqad kafar. Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kufur. Kenapa kufur? karena sumpah itu sebuah hal yang mengagungkan dan yang berhak diagungkan hanyalah Allah. Ketika ada manusia bersumpah dengan yang lainnya, berarti dia mensejajarkan makhluk dengan Allah, sahabat kufur. Jadi kalau ada orang bersumpah demi langit, maka ditambah dengan kata rob. Fa rabbis sama, rabbis sama, demi Tuhannya langit, maksudnya Allah. Bersumpah dengan Ka'bah harus dikasih kata rob, rabbil Ka'bah. Sekarang kita masuk kepada materi kita, sahabat kufur. Tadi itu berkuatir saja. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun." Maka demi Rabb kamu, demi Tuhan kamu, la yu'minun, mereka tidak beriman. Jadi di sini Allah menafikan manusia-manusia itu tidak beriman. Sebelum apa? Syaratnya. Hatta yuhaqqimu fi ma syajara bainahum. Ini syarat yang pertama agar iman diterima oleh Allah. Sebelum mereka menjadikan kamu, wahai Muhammad, sebagai hakim yang memutuskan sesuatu di mana mereka berselisih. Jadi kalau umat manusia berselisih, saudara dengan saudaranya, pemerintah dengan rakyatnya, teman koalisi dengan teman koalisi yang lainnya, mitra bisnis dengan mitra yang lainnya, kalau mau disebut imannya benar, maka dia harus menjadikan Nabi sebagai hakimnya yang memutuskan perkara tersebut. Di sini menggunakan kata ma, fi ma. Ma itu di dalam bahasa Arab, Bapak Ibu, disebut asmalul mausulat, isim mausul yang paling universal, yang paling integral, yang paling lengkap, itu mana? Sehingga meliputi seluruh dimensi kehidupan. Masalah ekonomi, politik, budaya, rumah tangga. Kalau ada perselisihan di antara umat manusia, maka wajib hukumnya manusia yang mengaku beriman itu berhakim kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau Nabi sudah meninggal? Nabi meninggal, tetapi Quran dan Sunnah tidak meninggal. Yang ditinggalkan Nabi dua pusaka, Al-Quran dan Al-Sunnah, atau dengan kata lain, Islam tidak meninggal. Sehingga permasalahan kita semuanya, Bapak Ibu, kalau kita ingin iman kita diterima oleh Allah, kita harus berhukum pada Islam. Jangan yang terjadi, kaum muslimin terjadi permasalahan di antara saudaranya, berhukumnya kepada orang yang tidak senang Islam, berhukumnya kepada orang kafir, yang sudah berasa merusak keimanan. Ini sebenarnya, Bapak Ibu, kalau kita kaitkan dengan ayat yang lain, sangat, ya, sangat jelas. Sebagaimana sering kita ulang-ulang, tafsir yang paling benar, tafsirul Quran bil Quran, menafsirkan Quran dengan Quran, itu yang paling benar. Makanya Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah Ini ayat yang sebelumnya. Ini ayat yang sebelumnya. Ayat imanan dan selanjutnya. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin-pemimpin kamu. Fa in tanazzatum fi syai'in, maka apabila kamu berselisih tentang perkara tertentu, farudduhu ila Allah war Rasul, maka kembalikan perkara itu kalau mau benar putusannya kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Apabila kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi jelas sekali dua ayat tadi. Keimanan itu ternyata bukan sekedar pengakuan, tidak sekedar yang ada di KTP, tidak sekedar yang ada di status, tidak sekedar ukurannya fasihnya berbahasa Arab, fasihnya berceramah, fasihnya berkhutbah, tapi ukurannya kalau ada bahasa Arab, mau nggak berhakim kepada Nabi, kepada Islam, kepada Quran dan Sunnah. Ini yang pertama. Sehingga nanti Bapak Ibu, ketika ada permasalahan dalam rumah tangga kita, apakah masalah warisan, masalah perkawinan, masalah rumah tangga yang lainnya, masalah berorganisasi, ketika kita sama-sama kaum muslimin, ya, untuk membuktikan bahwa kita jujur dalam iman kita, kita harus berdukung pada Rasulullah SAW, atau pada Al-Sunnah, atau juga pada Al-Islam, atau pada Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, ukuran keimanan seseorang adalah jelas. Apa ukuran yang kedua? Ukuran yang kedua, Bapak Ibu sekalian, setelah diputuskan oleh Nabi, setelah diputuskan oleh Islam, oleh Quran dan Sunnah, tidak merasa keberatan. Jadi bukan sekedar berhutang pada Nabi, tapi juga putusan yang telah ditentukan oleh Nabi itu kita tidak keberatan. Rumala yajidu fi anfusihim harjan mimma qadait. Kemudian mereka tidak keberatan dalam hatinya terhadap keputusan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Artinya apa? Keimanan membuktikan adanya qona'ah qalbiyah. Penerimaan hati. Penerimaan secara total, tidak gerutu, tidak memprotes. Dan ini sekaligus dari ayat ini bisa kita pahami. Kalau ada orang mengaku beragama Islam, mengaku beragama Islam, kok protes, sering mengkritik Quran, mengkritik Sunnah, mengkritik Allah, mengkritik Rasul, tidak puas kepada aturan Allah dan Rasulnya, ya sudah jelas, nggak usah minta fatwa siapapun. Sehingga Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tidak bingung di lapangan ini, di dunia ini termasuk di bumi Allah Indonesia, siapa orang yang imannya benar, siapa yang tidak, itu sudah jelas semua. Walaupun kita tidak boleh memvonis saudara-saudara kita yang mengaku beragama Islam dengan memvonis iman kamu tidak benar, tidak perlu itu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala sangat adil, sangat kasih sayang kepada kita, sehingga orang-orang yang berbicara dengan mengatasnamakan Islam, kita kan Islam juga, kita kan ulama juga, kita kan mubaligh juga, silakan orang berbicara apa saja, tetapi paradigma rabbani, ya, ukuran-ukuran dari Allah sudah jelas. Begitu ada Quran dan Sunnah, menerima, ya, ya, dengan berlapang dada, tidak produk sedikit pun. Yang ketiga, wa yusallimu taslima, dan menerima dengan sebenar-benarnya penerimaan. Jadi selain hatinya lega, dia menerimanya secara total. Sampai kata yusallimu disebut dua kali. Yang pertama yusallimu pakai fi'il mudhari', yang kedua pakai taslima masdarnya. Sallama yusallimu taslima. Jadi kalau disebut sampai dua kali Bapak Ibu, ini tujuannya adalah untuk takkid, untuk mempertegas bahwa keimanan itu membutuhkan pembuktian yang jelas. Apa itu pembuktian yang jelas? Selain yang pertama, yang kedua, yaitu penerimaan secara total, tidak setengah-setengah. Jadi jangan sampai ada orang beriman mengatakan begini, saya sebenarnya menerima sih, tapi, banyak tapinya, tapi gitu. tapi tak realitasnya, tapi faktanya kita ini kan tinggal di Indonesia yang plural, yang majemuk, tidak hanya orang Islam saja. Itu enggak ada seperti itu. Kalau masih ada tapi-tapinya, dipertanyakan keimanannya. Karena alasan majemuk itu tidak hanya di Indonesia. Nanti ketika diutus oleh Allah, itu majemuk. Ada yang beriman, ada yang munafik, ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada yang Majusi. Jadi enggak ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya sebenarnya menerima sih Quran ini, hadis ini, tapi kan kita realistis, kita tinggal di negara Arab yang di dalamnya ada macam-macam agama yang latar belakangnya berbeda, sukunya berbeda. Enggak ada satu pun sahabat yang begitu. Hari ini di negeri ini tidak sedikit orang Islam yang selalu alasannya seperti itu. Kalau orang Muslim wajar dengan orang Muslim tidak paham dari dasar iman Islam. Ini beragama Islam mengulang-ulang ungkapan ini yang menggambarkan seolah-olah Islam itu hanya cocok di Arab saja. Di Indonesia berbeda, kulturnya berbeda, seolah begitu, karakternya berbeda. Sehingga seolah dibenarkan ada ajaran Islam yang tidak diamalkan. Sahabat tidak ada satu pun yang mengatakan begitu, tapi-tapi. Padahal ketika Nabi diutus oleh Allah, di Mekah masih banyak orang kafir. Di Madinah ada Yahudi, di Madinah ada munafikin, di Hajar ada orang Majusi. Dia aman juga ada yang Yahudi. Tapi enggak ada satu bersahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya menerima putusan. Ya. Anda ya Rasulullah, terus keputusan kamu ya Rasulullah, tetapi kan kenyataannya, ya negara ini kan bermacam-macam agamanya, enggak ada begitu. Ini kenapa Bapak Ibu saya sering ulang-ulang seperti ini? Karena saya sedih. Sebagai masyarakat menganggap orang itu tahu Islam, dianggap orang itu mungkin bahkan tokoh Islam, tetapi sering mengulang-ulang istilah tadi. Itu sama saja mementahkan keimanan umat Islam, keislaman orang Islam, mengaburkan. Jadi seolah-olah ajaran Islam itu boleh ditinggalkan sebagian sesuai dengan kondisi negara tertentu. Ini kan bisa bahaya ya kepada Allah. Sementara kita sudah sering membaca termasuk dalam sholat, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Total kita kepada Allah. Nah, selanjutnya baru sekalian ayat 66 dan 67 ini akan menjelaskan profil manusia-manusia mukmin sejati yang benar-benar dia jujur dalam keimanannya walaupun harus menghadapi resiko dalam kehidupan dunia. Dan di situ dijelaskan oleh Allah ternyata jumlahnya lebih sedikit dapat itu. Lebih sedikit jumlahnya orang yang imannya benar dengan yang sekedar mengaku beriman. Mari kita baca ayat nomor 1. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَنِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ولو أنا كتبنا عليهم كم واجبك kepada mereka عن قلوب أنفسكم. Bunuhlah diri kamu sendiri. Dikaitannya dengan jihad. Al-khruju min diyarikum. Atau keluarlah kamu dari tanah air kamu. Dari kampung halaman kamu. Ini perjalanan hijrah. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Meskipun harus meninggalkan tanah air dalam rangka memperjuangkan aset yang termahal di dunia. Yang bernama akidah. Yang bernama iman. Apa kata Allah? Ma fa'aluhu mereka tidak melakukannya illa qalilun minhum, kecuali qalil. Qalil apa sih Bapak Ibu? Sedikit yang masukkan. Padahal kalau mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, Allah mengatakan lakana khairan, itu kebaikan buat mereka sendiri, bukan untuk Allah, kebaikan untuk diri sendiri. Jadi ketika merespon perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, itu kebaikannya kembali pada orang beriman sendiri, bukan pada Allah. Allah tidak butuh. Dan Allah memberikan pahala yang besar, dan Allah memberikan hidayah yang jelas, jalan yang lurus. Masya Allah. Jadi yang ingin kita pertegas, ternyata menjadi mukmin yang sejati itu lebih sedikit dibanding yang lainnya. Saudara sekalian, supaya ini tidak ada asumsi banyak, tapi itu kan cuma ayat itu saja. Ada enggak dalil-dalil yang lainnya menunjukkan bahwa orang yang jujur dalam keimanannya itu di dalam kehidupan dunia sepanjang masa itu lebih sedikit? Mari kita lihat hadis. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ya ciri-ciri orang munafik. Di antara ciri orang munafik itu adalah berat salat subuh dan salat isya berjamaah. Jadi salat yang paling berat bagi orang munafik, salat berjamaah yang paling berat bagi orang munafik itu salat subuh dan salat isya. Tanpa bermaksud kita menghakimi orang, dan kita tidak usah menghakimi orang, jadi kita sendiri yang kita hakimi. Mari Pak, saya sholat, Bapak sholat, Bapak sholat, di masjid kita masing-masing, di mana kita tinggal. Kira-kira sholat subuh berjamaah juga, banyak yang berjamaah, banyak yang tidak berjamaah. Bapak, di masjid-masjid kita. Ini apa yang seperti itu, tujuannya bukan untuk lagi membalas orang. Agar kita bersungguh-sungguh untuk membuktikan keimanan kita. Karena iman itu harus dibuktikan, tidak cukup diucapkan. Dan awal-awal surat Al-Baqarah yang sudah sering kita hafal juga. Wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ini kata Allah. Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka itu tidak beriman. Jadi orang mengaku beriman, Allah menolak iman. Karena antara ucapan dengan perbuatan tidak sama. Dan itu ciri orang munafik. Orang beriman antara ucapan dan perbuatannya sama. Nah, yang akan kita pertegas di sini, siapa di antara orang yang sedikit ini di zaman, ya, di zaman turunnya ayat ini? Bapak Ibu kalau membaca kitab-kitab tafsir Ibnu Mazmur, apakah tafsir Ibnu Katsir, atau tafsir At-Tabari, atau Al-Baghawi, atau yang lainnya, di situ Nabi mendatang hadis yang berbunyi, inna min ummati, ya, larijalan qulubuhum asbatu min ar-rawasi. Sesungguhnya di antara umatku terdapat rijal dan orang-orang atau tokoh-tokoh, aktivis-aktivis, di mana kulubuhum, hati mereka asbatu min ar-rawasi, lebih teguh, lebih kokoh daripada gunung-gunung. Gunung itu makhluk yang besar, yang kokoh. Tapi dibandingkan dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hati umat Nabi Muhammad itu para sahabat lebih kuat daripada gunung itu, sehingga tidak pernah mundur ketika menghadapi tantangan-tantangan perjuangan. Makanya dalam waktu yang relatif singkat 23 tahun Bapak Ibu sekalian, seluruh semenanjung Arab masuk Islam semuanya. Karena memang Nabi mempunyai sahabat yang seperti itu. Nah, disebutkan di antara mereka, disebut namanya Bapak Ibu, di antara mereka namanya Abdullah ibnu Rawahah radhiyallahu anhu. Di antara mereka namanya Abdullah ibnu Rawahah. Yang perlu kita jadikan catatan di sini berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul berkualitas di dalam memimpin umat dan bangsanya. Tahu kapasitas umatnya. Sehingga ketika mengangkat seorang sahabat menjadi pemimpin, menjadi pembantu beliau di dalam berbangsa dan bernegara, itu tepat. Sehingga tidak ada bongkar-bongkar lagi. Dibongkar lagi, disusun lagi, dibongkar lagi, disusun lagi. Karena ketika Nabi menunjuk orang, itu betul-betul paham keimanannya benar, jujur. Itu ukuran kebersamaan dalam perjuangan. Membangun Islam, membangun bangsa, dan membangun negara. Bukan bisik-bisikan dari luar. Bukan selera-selera manusia luar. Tapi kualitas seseorang itu sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah dan Rasul. Sehingga dengan demikian sekalian dalam kepemimpinan Rasulullah SAW. Karena beliau didukung oleh manusia-manusia yang imannya benar. Yang tolok ukurnya tadi itu benar. Jelas tolok ukurnya. Bukan tolok ukur yang dibikin oleh opini umum. Untuk menggiring sesuatu, untuk kepentingan sesuatu lah. Tapi kalau ukurnya jelas, yaitu muktadayatul iman, konsekuensi logis daripada keimanan. Ini Bapak-Ibu sekalian yang perlu kita sampaikan. Dan sekali lagi, kita semoga diberikan kekuatan oleh Allah. Pengajar tafsir akidah ini selalu kita memilih ayat-ayat yang semoga ayat itu menjadi pijakan kita semuanya, termasuk saya, dalam kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga referensi kehidupan itu jelas, itu Quran dan Sunnah. Referensi kehidupan kita bukan opini yang dibangun oleh umat manusia, bukan media yang dikuasai untuk sementara itu non-muslim, tetapi yang kita bangun adalah referensi dari Allah dan Rasul, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Bapak sekalian, ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.